gandeng terus nawang liat di wakah kelangan terus ngegepak kelangan aku pengen pelian tekan tua perbrayan lintas suwon mong siji lakoni tresno iki kanti ikhlas sawo.